Rosta, Hana Monina kembali. Asli Lole. Lici terbaru. Sumpah. Kita sambut Ramadan bareng-bareng. The Rosta. Asli Lole. Rekok. Habis tertomi. Terima kasih bos. Diva. Ah ini rekor. Sumpah. Manusia, manusia.